أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله masih melanjutkan di kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih membaca di bab Al-Iqtisad Fitra'ah bab sikap pertengahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan an Anas radhiyallahu anhu qaal dari Anas yang Allah telah meridainya berkata jaa salasatu ruhtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam, datang tiga orang ke rumah sebahagian istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yas'aluna min ibadatin nabi, an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah nabi alaihi salatu wassalam. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberi kabar, mereka diberitahu bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap sedikit ibadahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Faqalu, mereka mengatakan aina nahnu minan nabi alaihi salatu wasalam, di mana kami dibandingkan nabi alaihi salatu wasalam. Dibandingkan Nabi alaihi salatu wasalam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Nabi alaihi salatu wasalam sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi mereka menganggap bahwasanya wajar saja kalau Nabi alaihi salatu wasalam amalannya tidak banyak sekali, karena Nabi sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sementara kami, sementara kita, kata tiga orang sahabat ini, kalau kita gak bisa dibandingkan dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, di mana kita dibandingkan Nabi alaihi salatu wasalam? Sangat sedikit. Sehingga dengan dasar ini ya, mereka mengambil pendapat. Qala ahaduhum, salah satu dari mereka mengatakan, amma ana fa usolli laila abadan. Adapun saya, maka saya akan sholat malam selama-lamanya. Ya, sholat malam selama-lamanya. Dalam riwayat lainnya, wala arqud, saya enggak akan tidur. Saya sholat terus, nggak mau tidur. Dari malam sampai subuh. Kenapa? Karena amalannya ingin banyak sekali. Wa qala al-akharu, teman yang lainnya lagi mengatakan, wa ana asumu dahra wa la uftiru. Saya akan berpuasa sepanjang tahun. Wa la uftiru, dan saya enggak akan berbuka. Ya, hari ini puasa, besok puasa, besok puasa, puasa, puasa, puasa. Wa qala al-akharu, teman yang lainnya lagi mengatakan, wa ana a'tazilu nisa'a. Dan saya akan menjauhi wanita, enggak akan nikah. Fala tazawwaj abada, saya enggak akan menikah selama-lamanya. Untuk apa? Untuk beribadah, beribadah, beribadah. Ini semangat yang luar biasa dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah alaihi salatu wasalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasalam datang, ya, ilaihi, menemui mereka. Faqala, beliau kemudian bersabda, antumul ladzina kultum kadza wa kadza, kalian yang tadi mengucapkan begini dan begitu. Yang pertama apa tadi? Saya enggak akan tidur. Saya akan sholat malam selama-lamanya. Yang kedua, saya akan berpuasa terus-menerus. Enggak akan berbuka. Ya, puasa sepanjang tahun. Yang ketiga, saya akan ibadah terus. Saya enggak mau nikah. Karena nikah itu akan mengganggu ibadah. Nah, maka Rasulullah SAW ingin menjelaskan kesalahan tiga orang tadi, beliau mengatakan, ama wallahi, ketahuilah, demi Allah, beliau bersumpah, ya, innil ahsyakum lillah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Ya, aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa atqakum lah, aku orang yang paling bertakwa. Aku orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Lakinni asumu wa uftiru, tapi aku dalam keadaan apa? Berpuasa dan aku juga berbuka. Wa usalli wa arkudu, aku juga sholat malam dan aku juga tidur. Wa tazawwajun nisaa, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Muttafaqun alaih, hadisnya disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Qanibidina Rahman wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa faedah. Naam. Ya, disebutkan di sini, ja'a salah satu roh. Datang tiga orang ila buyuti azwajin Nabi alaihi salatu wasalam, menjumpai rumah-rumah istri-istri Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Dalam keadaan apa? Yas'aluna 'an ibadatin Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka ingin bertanya tentang ibadah Nabi alaihi salatu wasalam. Hal ini menunjukkan tentang semangatnya para sahabat untuk apa? Belajar. Semangatnya para salaf dalam belajar, menuntut ilmu. Dan ini menjadi ciri khas seorang salafi. Ciri khasnya apa? Mereka senantiasa belajar, senantiasa ta'lim, menuntut ilmu. Ya, kalau ada salafi kok dia tidak semangat dalam belajar, tidak semangat menuntut ilmu, maka salafiyahnya enggak sempurna. Ya, karena ciri khas salafi itu berilmu terlebih dahulu sebelum beramal dan berucap, kan begitu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ilmu ya afan Imam Bukhari rahimahullah yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Sehingga para sahabat, para ya salaf itu semangat sekali beramal, semangat sekali belajar. Ya. Demikian juga faedah yang bisa diambil dari hadis ini apa? Semangatnya salaf dalam mengejar ketertinggalan. Mengejar apa? Ketertinggalan ilmu. Maksudnya gimana? Ketika para sahabat ya tidak bisa mengetahui bagaimana sih aktivitas sunnah ketika di rumah. Bagaimana aktivitas Rasulullah SAW ketika di dalam rumah. Para sahabat nggak tahu. Mereka, para sahabat taunya bagaimana kalau Rasulullah SAW di masjid. Bagaimana kalau Rasulullah SAW di pasar. Bagaimana kalau Rasulullah SAW bekerja. Ya, bagaimana ketika Rasulullah SAW berjihad. Ini tahu para sahabat. Tapi kalau di rumah, para sahabat nggak tahu. Ya, para sahabat tidak tahu. Dan yang begini, mereka ingin tanya, ingin tahu biar nggak terluput ilmu. Ya, jadi di sini mereka ingin mengejar ketertinggalan dari ilmu yang terluput. Ya, subhanallah. Karena ilmu itu di sisi para salaf begitu berharga. Sehingga kalau ada yang ketinggalan, kayaknya rugi sekali. Ya, sebagaimana dulu Umar radhiyallahu taala anhu punya rekan partner seorang Ansor. Ya. Yang mana dua-duanya ganti-gantian. Kalau Umar radhiyallahu taala anhu bekerja, orang Ansor yang duduk bermajelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Umar bekerja. Ketika Umar enggak bisa mendapatkan pelajaran dari itu, ya, temannya yang orang Ansor tadi mengajari. Ini tadi saya belajar ini dari Rasulullah SAW. Demikian. Sehingga Umar enggak tertinggal mendapatkan ilmu. Besoknya gantian. Umar belajar, orang Ansor tadi bekerja. Ya, ini menunjukkan para salaf itu semangat untuk mengejar ketertinggalan. Ya, termasuk di sini tiga orang sahabat ini. Mereka enggak tahu kalau aktivitas Rasulullah SAW di rumah demikian. Sehingga mereka ingin tanya. Ya, agar tidak tertinggal dalam masalah sunnah-sunnah atau aktivitas Rasulullah SAW ketika dalam rumah. Baik. Kemudian, ini menjadi syahid. Ketika sudah, falamma ukhbiru, ketika sudah dikhabari ya, tentang apa aktivitas Rasulullah SAW, ya, ternyata ka'annahum aqalluha. Tiga orang sahabat tadi merasa apa yang dilakukan Rasulullah SAW masih sedikit. Wajar. Kenapa? Cara berpikirnya tiga orang sahabat ini. Karena Rasulullah SAW qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Sehingga apa? Amalannya ya sederhana kayak tadi. Ya. Ketika malam habis isya tidur. Nanti pada pertengahan malam bangun. Ya, kemudian beliau sholat malam, sholat tahajud. Ketika puasa juga, kadang beliau puasa, kadang beliau berbuka. Puasa Senin Kamis, kadang beliau dalam satu bulan kadang banyak tidak berpuasa. Ya, beliau juga menikahi wanita sampai 9 istri beliau alaihi salatu wassalam. Terus, para sahabat menganggap, ya itu karena Rasulullah SAW sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Ya, aina nahnu minan Nabi alaihi salatu wasalam. Bagaimana kami dibandingkan Nabi alaihi salatu wasalam? Kalau kita belum diampuni dosa, kita ya tidak seperti Rasulullah. Sehingga kita harus tambah ibadahnya. Masya Allah, bangkit semangat. Ingin beramal. Yang pertama, saya enggak akan ya tidur, saya akan sholat tahajud terus-menerus. Yang kedua, mengatakan saya akan puasa terus-menerus. sepanjang tahun. Yang ketiga, saya nggak akan nikah. Ya, saya akan ibadah saja, karena kalau nikah akan terganggu dari ibadah. Masya Allah ya. Ini jalan berpikirnya mereka. Masya Allah. Ya. Kemudian apa? Di dalam hadis ini, barakallahu fikum, ya, terdapat faedah. Ya, aslul amal. Ketika satu amalan asalnya ada syariatnya atau ada tuntunannya. Ya, tapi ketika tata caranya tidak sesuai sunnah, maka menjadi salah. Ya, contohnya sholat malam. Bagus nggak sholat malam? Bagus. Ya, bahkan sholat yang paling afdol setelah sholat apa? Lima waktu. Sholat malam. Tapi ketika tata caranya ekstrim. Tata caranya tidak sesuai sunnah. Ya, dari malam sholat terus sampai pagi. Ya, maka ini menjadi salah. Sehingga ditegur oleh Rasulullah SAW. Antumul ladzi kultum kadza wa kadza. Kalian tadi yang bilang begini-begini. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, saya, ya, saya ini juga apa? Lakinni asumu wa uftir. Saya ini berpuasa, berbuka. Usolli wa arkut. Saya juga sholat tahajud, tapi saya juga tidur. Wa ana tazawwajun nisa. Saya juga menikahi wanita. Diingatkan kesalahan orang tadi. Ya, bahwasanya apa? Terdapat faedah apa di hadis ini? Ya, walaupun asal ibadahnya itu ada dalilnya, dasarnya, tapi kalau tata caranya tidak sesuai sunnah akan menjadi apa? Salah. Ya, sekarang misalkan ada orang berzikir, bagus nggak berzikir? Bagus. Tapi tata caranya nggak sesuai sunnah. Berzikir berjamaah, ya, atau bertakbir kayak kemarin, bertakbir pada 10 pertama Dzulhijjah. Takbir mutlak. Ya, atau takbir muqayyad. Ya, pada hari Arafah sampai hari Tasyrik selesai. Ya, maka apa? Ketika itu mereka melakukan berjamaah, takbiran ya, berjamaah. Maka ini tata cara yang seperti ini enggak ada tuntunannya. Menjadi salah. Menjadi apa? Salah. Doa, bagus gak doa? Bagus. Ya, berdoa ibadah yang sangat mulia. Ad-doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Cuma kalau tata caranya tidak sesuai sunnah, berdoa berjamaah. Ya, berdoa cara berjamaah. Yang ini gak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka menjadi apa? Salah. Jadi kembali ke sini ya. Bahwasanya asal ibadah, walaupun punya dasarnya, punya dalilnya, cuma kalau tata caranya ditambahi, dibikin-bikin, maka akan menjadi bid'ah dan menjadi apa? Dilarang. Kemudian juga di dalam hadis yang mulia ini, ya, bahwasannya suara wanita itu tidaklah aurat. Suara wanita itu tidak aurat. Karena Rasulullah SAW atau para sahabat ini datang menemui istri-istri Nabi SAW. Datang ke rumah sini, tanya, gimana Rasulullah SAW? Datang ke rumah sana, ada istri Rasulullah SAW yang satunya. Gimana ibadahnya Rasulullah SAW? Demikian. Ya. Kemudian apa? Mereka dijelaskan. Ya. Dan selama suara wanita tidak direndah-rendahkan, dilembut-lembutkan, maka ya tidak terlarang untuk apa? Untuk mendengarkan suara wanita tersebut selama tidak menimbulkan fitnah. Ya, tapi kalau suaranya dibikin-bikin, direndah-rendahkan, Allah Azza wa Jalla menyatakan fala tahdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Jangan kalian wahai wanita merendah-rendahkan suara kalian ya, sehingga menjadikan penyakit di dalam hati laki-laki yang ya memiliki penyakit di dalam hatinya. Tayyib. Demikian juga ya di dalam hadis yang mulia ini terdapat keutamaan apa? Terdapat faedah keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya, dan beliau atau istri-istri beliau alaihi salatu wasalam adalah keluarga beliau. Ya, keutamaan istri-istri Nabi SAW. Dari segi apa? Dari segi istri-istri Nabi SAW itu mengetahui sesuatu yang kadang para sahabat nggak tahu. Ya, dari segi apa? Istri-istri Nabi SAW itu kadang mereka itu lebih tahu perkara-perkara yang para sahabat yang lain tidak tahu. Seperti aktivitas Rasulullah SAW ketika di dalam rumah. Ya, bagaimana aktivitas Rasulullah SAW ketika di dalam rumah. Ya, misalkan ada yang bertanya kepada Aisyah, ya Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, makan Rasulullah SAW tidak kana fi baiti. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau beliau ada di rumahnya? Ya, kalau tanya begini, tanyanya sama siapa? Sama Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha dan yang lain. Qalat, beliau mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana fi muhnati ahli wa idza hadarat as-salatu fa kharaja ila al-masjid aw kama qala radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW itu senantiasa membantu tugas keluarganya. Ya, tugas-tugas di dalam rumah beliau bantu. Ya, kadang menjahit bajunya, kadang menjahit sendalnya yang rusak. Kadang mencari kutu yang ada di bajunya. Ya, karena zaman dulu baju apa kutu hidup masih begitu sederhana dari sisi dunia, jadi kadang bajunya ada kutunya dicari. Ya, kadang Rasulullah SAW membantu keluarganya dalam tugas-tugas di dalam rumah. Tapi kalau hadir waktu sholat, sudah azan, beliau persiapan terus keluar sholat. Ya, tidak sampai menyibukkan bantu istrinya di rumah sampai meninggalkan sholat berjamaah. Tapi ya, lah yang kayak gini yang tahu siapa? Ummul Mukminin. Ya, dari sini kita tahu keutamaan Ummahatul Mukminin. Keutamaan istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam. Bahwasanya mereka adalah Ummahatul Mukminin, ibu-ibu kita. Yang kita harus memuliakan mereka, menghormati mereka sebagaimana kita menghormati ibu kita. Baik. Kemudian juga di dalam hadis yang mulia ini, ya, terdapat faedah apa? Mengingkari kemungkaran. Ya, segeranya Rasulullah SAW dalam mengingkari kemungkaran. Langsung diingatkan, antumul ladzi kultum kada wa kada. Tadi kalian yang bilang begini-begini. Ya, jadi ini yang namanya apa? Mengingkari kemungkaran. Nah, termasuk yang diingkari oleh Rasulullah SAW adalah apa? Tata cara ibadah. Ya, kayak tadi sholat malam bagus, puasa bagus, menghindari fitnah wanita bagus. Tapi kalau caranya ekstrim berlebih-lebihan atau tata caranya tidak sesuai dengan sunnah, ya sampai berlebih-lebihan maka apa? Diingkari, menjadi satu kesalahan. Ya, sehingga tidak mengapa seorang atau apa dianjurkan seorang mengingkari kesalahan kalau memang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, jadi menyebutkan tentang penyimpangan, kesalahan, ya, itu tidak atau perkara yang dianjurkan. Kemudian faedah dalam hadis ini juga apa? Haramnya gulu berlebih-lebihan dalam beragama. Haramnya sikap ekstrim gulu. Orang tadi sholat sampai malam nggak tidur, ya tiap hari. Orang ini puasa tiap hari, itu namanya gulu. Ya, dan ini yang menjadi syahid. Ya, terus gimana? Kita dianjurkan sederhana. Ya, kita dianjurkan berarti faedah dari hadis ini juga apa? Dianjurkan untuk pertengahan dalam menjalankan ketaatan. Jangan juga malas-malesan sama sekali. Ya, naudzubillah akhirnya menjadi seperti kaum munafikin. Ya, biar sholat lima waktu sudah malas, naudzubillah. Biar sholat sunnah malas dia tinggalkan. Ya, sholat malam dia tinggalkan. Ya, atau puasa-puasa sunnah dia tinggalkan. Yang lakukan wajib-wajib saja. Ya, itu pun dalam keadaan malas-malesan. Na'udzubillah. Jangan. Ya, seorang muslim harus bersemangat. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. ya. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, dan menuju surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Jadi seorang mukmin harus bersemangat. Ya, tapi semangatnya jangan berlebih-lebihan sampai menjadi apa? Salah lagi. Ya. Kayak orang ini, salat malam terus-menerus sampai enggak tidur. Ya. Maka yang kayak gini akan bertahan sebentar saja, enggak mau lama. Ya, atau dia puasa tiap hari. Dia enggak akan bisa lama, enggak bisa bertahan lama. Ya. Atau seorang sampai enggak mau menikah. Subhanallah. Maka ini adalah satu ya apa sikap ekstrim yang dilarang. Jadi kita dianjurkan untuk iktisad. Sikap pertengahan dalam beramal. Ya, dalam hadis yang mulia ini juga terdapat apa? Ya, mudahnya ajaran Islam. Mudahnya ajaran Islam. Islam bukan ajaran yang sulit. Dan Islam membenci sikap tatarruf, sikap radikal. Sikap berlebih-lebihan. Ya, sampai apa? Seorang insan ya akhirnya kalah gara-gara apa? Dia berlebih-lebihan. Ya, coba kalau kita jalankan semangat ini. Salat malam enggak pernah tidur. Mau bertahan berapa lama? Subhanallah. Ya. Yang kayak gini tentunya apa? Adalah perkara yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Bahkan ibadah yang dianjurkan itu yang rutin, yang penting rutin walaupun sedikit. Ya, lebih baik daripada yang banyak tapi kemudian ditinggalkan. Ya, habbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang rutin dilakukan walaupun amalnya sedikit. Baik. Kemudian juga di dalam hadis yang mulia ini ya menunjukkan kepada kita tentang apa? Tidak ada kependetaan dalam Islam. Tidak ada apa? Kependetaan dalam ajaran Islam. Hatta di ajaran Nasrani enggak ada kependetaan. Ya. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hadid, dan juga kependetaan, enggak mau nikah. Tujuannya apa? Untuk ibadah. Ya. Yang kayak gini apa? Ibtada'uha, itu yang mereka ada-adakan. Sebenarnya ajaran Nabi Isa enggak ada kependetaan. Ya, untuk tidak nikah, enggak ada. Yang perempuan untuk tidak nikah menjadi apa? Biarawati, enggak ada juga. Yang laki-laki menjadi pendeta atau menjadi pastor enggak nikah, enggak ada yang seperti itu. Itu ibtada'uha yang mereka ada-adakan. Ya, yang Allah tidak syariatkan. Masya Allah ya. Dalam Islam, ya, semua ajaran Islam ajaran yang sejalan dengan fitrah. Ya, dalam Islam semua syariat dalam Islam itu sejalan dengan fitrah. Ya, setiap orang ya membutuhkan dengan yang namanya an-nikah. Ya, lebih-lebih para pemuda. Ya, para pemuda membutuhkan untuk menikah. Ya, dan yang seperti ini menunjukkan bahwasanya seluruh ajaran Islam itu sejalan dengan fitrah ya setiap-tiap insan. Ya, dalam segala kondisi, segala keadaan, semua ajaran Islam memang sesuai dengan fitrah, apalagi yang dalam masalah tadi. Ya. Baik. Kemudian juga dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah apa? Ancaman bagi orang yang tidak menyukai sunnah. Dengan cara meninggalkan sunnah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ya, dia enggak suka dengan jenggot. Ya, dia lecehkan, na'udzubillah. Dia enggak suka dengan celana di atas mata kaki. Ya, maka yang seperti ini, kalaupun dia belum bisa mengamalkan, jangan dia melecehkan. Apalagi sampai melecehkan. Bisa apa? Kafir. Ya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dengan rasulnya, kalian mengolok-olok? La ta'tadziru, jangan kalian minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Jadi, ya, kalau memang enggak suka, kalau memang belum bisa menjalankan, jangan mengolok-olok. Ya, Dan juga jangan membenci. Ya, kalau sudah membenci maka dia sudah terjatuh ke dalam dosa besar. Dikatakan falaisa minni, dia bukan golonganku. Jadi salah satu ciri dari dosa besar adalah ketika dinafikan dari golonganku. Dia bukan golonganku. Kenapa? Karena dia enggak suka dengan sunnahku. Ya, jadi kita semuanya wajib mencintai sunnah. Wajib mencintai sunnah. Ya, menyukai sunnah. Walaupun kadang enggak suka. Afan, walaupun kadang berat. Tapi tetap kita harus menyukai. Itu ajaran Rasul yang harus kita ikuti. Walaupun kadang kita belum mampu. Ya, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, dia belum mampu untuk piara jenggot misalnya. Ya, tapi jangan dia membenci jenggot. Ya, sebagian saudara kita kaum muslimin belum mampu untuk apa? Memakai celana di atas mata kaki. Karena banyak ya tantangan, belum mampu menghadapi tantangan. Jangan dia membencinya. Ya, kenapa? Karena kalau sudah membenci, diancam. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Masya Allah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Hadisnya muttafaqun alaihi, nanti pun insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.